Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا رواه البخاري والنسائي. Mu'alif mendatangkan riwayat tafsir dari Abdullah ibn Abbas yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, begitu pula oleh An-Nasa'i an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas yakni Abdullah Ibnu Abbas Habrul Ummah, karena luasnya ilmu sehingga beliau mendapatkan julukan Habrul Ummah, tintanya umat. Juga beliau Turjumanul Quran, orang yang paling dalam tafsirnya terhadap Al-Quran. Di mana beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah kami Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mencukupi kami, atau cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Maka ayat ini dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, qalaha Ibrahim, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang dibuat oleh umatnya yang tidak suka dengan dakwah beliau, benci dengan dakwah beliau, tidak suka dengan dakwah tauhid, sehingga pada klimaksnya umatnya Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu bakar yang begitu sangat banyak, yang begitu sangat tinggi, yang kemudian dinyalakan. Maka ketika api tersebut sudah menyala, maka Nabi Ibrahim pun dilemparkan oleh mereka ke dalamnya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim AS mengucapkan kalimat ini, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Begitu pula diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepadanya, Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul, mengumpulkan pasukan mereka untuk kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka justru ucapan tersebut menjadikan keimanan mereka semakin bertambah. Dan mereka mengatakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penolong. Diucapkan oleh dua khalilullah, dua Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menghadapi sebuah kondisi yang menakutkan, dua kondisi yang di situ membuat dada sempit, dua kondisi yang di situ membuat dada itu bergetar karena rasa takut seandainya dihadapkan kepada manusia yang lainnya. Dua kondisi yang dihadapi oleh dua nabi tersebut. Nah, kondisi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, kalau seandainya dilemparkan manusia itu ke dalamnya, benar-benar api itu sudah berada di hadapannya, yang dia tidak mungkin bisa selamat darinya. Nah, mau menghindarinya pun gak bisa. Mau menyelamatkan diri darinya pun tidak bisa. Tidak mungkin, karena sudah benar-benar api itu berada di hadapannya. Nah, maka yang muncul ketika itu adalah rasa takut. Nah, yang muncul ketika itu adalah ujian yang begitu sangat berat. Dihadapkan dalam kondisi yang demikian. Nah, tapi Nabi Ibrahim AS mengatakan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Nah, begitu pula kondisi yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kondisi setelah peperangan Uhud, kekalahan, kerugian, musibah, malapetaka yang menimpa kaum muslimin ketika itu. Nah, 70 orang dari mereka para sahabat yang terbaik syahid dalam peperangan tersebut. Yang lainnya luka-luka, Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampai terluka. Nah, luka di wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai patah dua gigi serinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lainnya luka-luka dari kalangan mereka para sahabat setelah peperangan tersebut yang awalnya hampir mendapatkan kemenangan dengan sebab siasat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dallah tentu saja. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyusun siasat bagaimana memerangi orang-orang musyrikun di peperangan Uhud tersebut. Nah, tempatnya, lokasinya dipilih. Tempatnya di antara Gunung Uhud dan Gunung Rumah. Nah, di antara dua tempat tersebut. Nah, sehingga aman. Samping kanannya, samping kirinya, bagian belakangnya. Nah, Nabi SAW sudah menempatkan para pemanah di atas Gunung Rumah. Nah, yang melindungi bagian belakangnya sehingga bagian belakang pun tidak bisa ditembus oleh mereka pasukan kaum musyrikin sebab-sebab. Nah, ditempuh. Nah, walaupun tetap tawakal tapi sebab tetap dijalankan. Nabi SAW juga memakai baju perang. Nabi SAW memakai mighfar. Nah, pelindung kepala. Nah, sebab ditempuh. Nah, sudah hampir menang, sudah hampir mendesak pasukan kaum musyrikin ketika itu, bahkan hampir mundur mereka. Nah, hampir mundur, sudah berbalik mereka. Nah, sudah berbalik. Nah, akan tapi kemudian orang-orang yang ditempatkan di Gunung Rumah yang sudah diberikan nasihat oleh Nabi untuk tetap di tempat kalian, intasarna au huzimna, baik kita dalam kondisi menang ataupun kondisi kalah, tetap di tempat kalian karena penting. Nah, posisi mereka di atas gunung tersebut penting melindungi bagian belakang. Nah, tapi ketika sudah mulai terlihat kondisi kelihatannya menang, terlihat menang. Nah, orang-orang yang ditempatkan di Gunung Rumah ini langsung turun. Nah, kecuali pemimpin mereka ketika itu. Nah, sehingga orang-orang musyrikun yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Nah, melihat Gunung Rumah dalam kondisi kosong, tidak ada yang menjaga, para pemanahnya sudah pada turun. Nah, maka kemudian dia memimpin pasukannya Khalid Walid ini berbelok, nah, ke kiri. Belok kiri melalui lembah itu. Nah, kalau antum pernah ke sana ada di situ. Nah, melalui lembah itu belok ke kiri. Nah, sampai kemudian memutar sehingga melewati sebelah Gunung Rumah dari arah belakangnya, sehingga kemudian menggempur, menembus benteng kaum muslimin yang dijaga ketika itu yang bagian belakang, sehingga kaum muslimin dihadapkan dari depan dan dari belakang, depan musuh, belakang musuh. Nah, sehingga diserang dari dua sisi, dari depan dan belakang, kaum muslimin mendapatkan banyak kekalahan. Meskipun setelahnya kemudian berhasil memukul mundur. Nah, mereka pasukan musyrikun. Nah, dalam kondisi sudah selesai, kaum musyrikin sudah mundur menuju ke Mekah. Nah, tapi kemudian kondisi mereka sudah dalam kondisi terluka. Banyak yang luka, 70 orang dari kalangan sahabat syahid dikuburkan di situ juga. Maka kita dapati di sana ada makamnya dia. Nah, para syuhada Uhud. Nah, 70 orang meninggal, yang lainnya dalam kondisi luka-luka. Nabi juga dalam kondisi luka. Nah, gigi serinya bagian depan patah. Nah, wajahnya terluka karena terkena sobekan dari helm besinya itu. Nah, masuk ke dalam sehingga melukai wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kondisi lelah, peperangan berkecamuk dari mulai pagi sampai siang. Nah, begitu sangat lama, lelah. Nah, dalam kondisi tersebut, nah, maka Abu Sufyan ketika itu yang masih dalam keadaan musyrik mengirim seseorang untuk memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sanu'idukum sanarji'ilaikum, kami akan kembali kepada kalian, kami akan menyerang kalian, kami akan memusnahkan sisa-sisa kalian. Nah, kondisi lelah kayak gitu, ada yang mengatakan seperti itu, bahwasanya Abu Sufyan mengatakan untuk disampaikan kepada Rasul bahasanya mereka akan kembali lagi mendatangi kalian dan akan memusnahkan sisa-sisa dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin. Naam. Innan nasa qad jama'u lakum. Naam. Sesungguhnya manusia itu sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Naam, sebelumnya alladzina istajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahumul qarah. Orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, orang-orang yang memenuhi panggilan Nabi, panggilan Rasul, setelah mereka ditimpa berbagai macam luka yang ada pada mereka, luka pada tubuh-tubuh mereka. Mendengar ucapan seperti itu, tantangan dari Abu Sufyan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka kemudian Nabi mengutus beberapa para sahabahnya, untuk mengejar sisa-sisa kaum musyrikun yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Kondisi para sahabat luka-luka. Akan tapi alladzina istajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarah, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasul, setelah luka-luka yang mereka dapatkan, mereka tidak merasa berat, mereka tidak merasa kemudian itulah beban, bahkan memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasul, ketika diperintahkan untuk mengejar mereka pun mereka bangkit dan mengejar sisa-sisa dari kaum musyrikun, pasukan musyrikin yang tersisa yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Maka ketika Abu Sufyan mendengar bahasanya Rasul beserta pasukannya mengejar mereka, mereka langsung tunggang langgang cepat-cepat pergi untuk kembali menuju Mekah. Fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka kaum muslimin pun ketika itu kembali, fangqalabu, balik ke Madinah bi ni'matin minallah, dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadl, dan keutamaan darinya. Pahala yang sangat besar, pahala yang sangat banyak. Lam yamsashumussu, dan tidak ditimpa oleh kejelekan yang tadinya mereka khawatirkan. Kalau kita kejar dalam kondisi kita kelelahan, kalau seandainya kita kejar mereka dalam kondisi kita lemah seperti ini, maka kita akan seperti nanti khawatir, muncul kekhawatiran-khawatiran. Tapi itu khawatir tersebut lam yamtashumussu, tidak menimpa mereka, tidak terjadi apa yang mereka khawatirkan. Allah menolong mereka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diucapkan oleh dua nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kondisi yang begitu sangat sempit, dalam kondisi yang begitu sangat menakutkan, kondisi yang di situ menjadikan dada itu menjadi sesak, dada itu menjadi sempit. Akan tapi ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah sebaik-baik penolong, ucapan ini menunjukkan kekokohan, kesabaran, adamu tanazul, tidak mengalahnya mereka untuk mengerjakan kewajiban. Terusnya mereka di istiqomah di atas agama Allah. Walaupun dalam kondisi berat, walaupun dalam kondisi musibah itu terasa sangat berat, walaupun yang menimpanya itu menjadikan dadanya itu sempit, tapi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala dan dia sebaik-baik penolong, ini menunjukkan pertama kekokohan yang ada pada dirinya. Ada mudhaf dan tidak adanya sifat lemah yang ada pada dirinya. Wa adamu tanazul dan tidak pernah mengalah untuk meninggalkan kebenaran yang sudah selama ini dia pegang. Nah, hanya didapatkan oleh mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini buah di antara buah tawakal, buah yang sangat besar, samarah yang sangat agung. Nah, seseorang ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kekokohan di dalam agamanya. Nah, tidak goyah, tidak gentar, walaupun ujian itu terasa pahit bagi dirinya, ujian itu menjadikan dadanya menjadi sempit. Nah, akan tapi itu justru menjadikan bertambah keimanannya, menjadikan dirinya justru semakin bertambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah semakin bertambah keimanan, semakin bertambah tawakal, yang akhirnya dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, samarah azimah, buah yang begitu sangat besar yang akan didapatkan seorang hamba ketika dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu. Thank you.